Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billah. Kita masih dalam pembahasan sunnah salat al-fi'liyah, sunnah-sunnah di dalam salat berupa gerakan-gerakan. Baik, setelah kita bahas berapa sunnah ya Ahmad? Berapa? Dua aja? Apa aja? Hah? Apa? Iya, dalam sunnah fi'liyah sudah berapa? Hah? Sutra aja satu? Apa? Raf'ul yadain. Ketiga? Baik, ahsan. Raf'ul wad'ul yumna al-yusra fawqa sadr. Baik. Berapa jarak antara apa? Musalli dengan sutra ya Numair? Kam. Berdiri sampai 47. Iya, berapa jaraknya? Dalam riwayat berdirinya sampai tempat sujudnya. Ini kalau dalam riwayat berapa? Ada dua hadis kita sebutkan. Berapa meter? Hadza Rauf Umar Syar. Satu lagi hadis Jabir. Yang menanyakan hadisnya. Dalam hadis ada dua. Yang pertama Umar Syar, yang kedua Abu Yas. Hari Kam. Hah? Tadi mau merusak, sekarang ibil. Berarti lebih besar lagi. Baik, salah satu Kam, salah satu Adru, salah satu Adru. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar. Jadi ada dua hadis. Yang pertama hadis Ibnu Umar atau Sahal, hadis Sahal bin Sa'ad muttafaqun alaih, itu memerusak. Hadis Ibnu Umar riwayat Ahmad, salah satu Adru. Sehingga ulama berbeda pendapat. Disimpulkan Syekh Utsaimin sesuai kebutuhannya, iya, baina rijlaihi wa mawdi'i sujudih, di antara dari dua kakinya sampai tempat sujudnya. Baik. Apa hukum berjalan untuk mencari sutra? Ya akhi. Hah? Sunnah. Antum wajib. Mana dilihat? Baik. Boleh, tetapi afdal tidak dilakukan seperti yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Jadi sebutkan oleh Qawl Mubin Syekhfail Musallin, yang berfatwa berjalan mencari sutra adalah Imam Malik, adalah Imam Malik rahimahullah. Lakin inda tahqiq, lebih baik tidak dilakukan, terlebih lagi di dalam keadaan yang mengkhawatirkan adanya suatu fitnah. Baik. Apa hikmahnya sutra? Ya akhi, agar sholatnya tidak terputus. Hikmah yang lain, bro, agar sholatnya lebih khusyuk. Ini hikmah adanya sutra. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu. Apa makna falyuqatilhu? Tapi falyadfa'hu bishiddah, bukan yaqtuluhu, bukan, tetapi falyadfa'hu bishiddah. Baik, dikatakan kita di antara alasan ulama yang mengatakan sutra itu tidak wajib. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah, hukum asalnya apa dalam amalan? Ya, Numair. Hukum asalnya apa? Mubah. Ya Ahmad. Hah? Iya. Semua amalan hukum asalnya, khususnya dalam ibadah, dilarang. Hukum asalnya dilarang. Nah, bukan itu maksudnya. Di dalam masalah menetapkan kewajiban dan sunnah, hukum asalnya apa? Nah, Ahmad Gandrung. Hah? Bara'atu zimmah. Bara'atu az-zimmah. Artinya tidak ada kewajiban. Ini hukum asal. Tidak ada kewajiban sampai adanya dalil yang jelas dan tegas. Bara'atu az-zimmah. Baik. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang menghalangi dia dari manusia. Hadis ini menunjukkan apa hukum sutra itu? Akhi, tidak diwajibkan. Mana sisi pendalilannya, Abdur Rauf? Hah? Sisi pendalilannya gimana? Hadisnya idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu, itu begitu saja. Saya bantah ya sih. Baik, mafhum, mafhum hadis. Berarti ada yang tidak sholat menghadap sutrah, sehingga dikatakan apabila seorang menghadap sutrah, berarti ada yang tidak menghadap sutrah. Demikian penjelasan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Baik, mengangkat tangan di dalam sholat kapan disunahkan ya akhi? Antum? Hah? Ketika takbiratul ihram. Kapan lagi? Ini belakang antum. Ketika samping antum. Kapan disunahkan ya akhi? Mengangkat tangan. Siapa namanya antum? Samping Ahmad. Antum? Hah? Kenapa? Kedengaran. Abdul Majid. Kapan disunahkan? Ahmad? Hah? Minar ruku. Ar-rak'u minar ruku. Kemudian yang keempat ya, atau ada berapa tempat ya, Tok? Iya. Ada berapa tempat semuanya? 12, 13. Antum berapa? 5. Apa saja? Takbiratul ihram, sudah ruku, sebelum ruku, bangkit dari ruku, ketika sujud, bangkit dari sujud. Nah, takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, kemudian yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal, atau yang lebih tepat bangkit dari rakaat kedua. Sebab dalam hadis disebutkan wa idza qama minar rak'atain. Artinya kalau seorang masbuk, kalau dia masbuk, imam sudah tasyahud awal, dia baru rakaat pertama, berarti dia tidak mengangkat tangan. Baik, wallahu a'lam. Inwasil insyaallah taala. Yang keempat, min sunan as-salat al-fi'liyah an-nazaru ila mahal sujud, melihat ke tempat sujud. Ini termasuk sunnah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama'. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan salat, beliau mengangkat kepalanya atau penglihatannya ke langit. Beliau melihat ke langit. Fanazalat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Artinya teguran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mana khusyuk adalah tunduk. Khashi'un yang tunduk. Fata'a ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan dalam Al-Baihaqi ditambahkan, dikatakan oleh perawi, fakana Muhammad ibn Sirin yuhibbu alla yujawiza basarahu musallahu. Adalah Muhammad bin Sirin rahimahullah yang meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah, menyukai tidak melampaui pandangan seseorang dari tempat sholatnya. Jadi ketika sholat, pandangan kita hanya pada tempat sholat kita. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim sahih ala syarti Muslim, sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam sifat sholat. Baik. Demikian pula hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, ma khalaqa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha." Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah," ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah, yakni untuk melakukan salat, "ma khalaqa basaruhu mawdi'a sujudihi." Tidaklah penglihatan beliau melampaui tempat sujudnya, "hatta kharaja minha," sampai beliau keluar darinya. Maka hadis-hadis ini menunjukkan hal itu termasuk sunnah di dalam salat. Baik. Akan tetapi jangan dipahami kalau dia termasuk sunnah berarti boleh menoleh. Tidak. Menoleh di dalam sholat termasuk perkara yang terlarang. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Fa'idha sallaitum fala taltafitu." Apabila kalian sholat, maka janganlah kalian menoleh ke kanan atau ke kiri, apalagi ke atas. Nanti insyaAllah akan datang hadis larangan keras bagi yang memandang ke atas. Fa in sallaitum fa idza sallaitum fala taltafitu fa inna Allaha yansubu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Maka apabila kalian sholat, janganlah menoleh, karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya ketika dia sholat, malam yaltafit, sepanjang dia tidak menoleh. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Orang yang menoleh dalam sholat itu adalah sebuah curian yang dicuri oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Kalau dikatakan menghadap ke, melihat ke tempat sujud adalah sunnah, apakah boleh melihat ke depan, ke arah depan? Kalau ke kanan dan ke kiri jelas tidak boleh, berdasarkan hadis tadi yang kita sebutkan. Demikian pula ke atas tidak boleh, apalagi ke belakang, lebih tidak boleh lagi. Bagaimana melihat ke depan? Melihat ke depan boleh ketika dibutuhkan. Seperti dalam hadis dalam As-Sahih, yaitu tentang kisah sholatnya Nabi SAW di atas mimbar. Ketika sholat, selesai sholat beliau mengatakan, innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu sholati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan kalian mengetahui sholatku. Baik. Artinya apa? Berarti Nabi SAW sengaja sholat di atas mimbar agar dilihat oleh para sahabat. Sehingga berarti boleh melihat ke depan, ke arah imam gitu. Seperti itu. Akan tetapi yang disunnahkan adalah melihat ke tempat sujud jika tidak ada suatu kebutuhan yang sangat penting, seperti melihat sholatnya imam, mempelajari sholatnya imam, maka tetap melihat ke arah tempat sujud. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, beberapa hal yang disunnahkan di dalam ruku. Kita sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan sunnah-sunnah di dalam ruku. Yang pertama hadis Abi Humaid ketika beliau menjelaskan tentang sifat sholat Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Beliau mengatakan, wa idza raqa'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan apabila beliau ruku, maka beliau menancapkan dua tangannya di atas dua lututnya. Artinya dipegang erat. Thumma hasara dhahrahu hatta ya'tadila. Kemudian beliau meluruskan punggungnya sampai benar-benar lurus. Sampai dikatakan dalam riwayat yang lain, hatta law subba 'alaihi al-ma lastaqarra. Sampai-sampai jika dituangkan air pada punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya air itu tidak akan mengalir karena saking lurusnya. Baik. Maka ini sunnah. Yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini keluarkan Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqa'a lam yuskhif ra'sahu wa lam yusawwidhu walakin baina dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku tidak mengangkat kepalanya, tidak pula menundukkannya, akan tetapi di antara itu, yakni lurus, tidak diangkat dan tidak ditundukkan. Yang ketiga juga dalam hadis Abi Humaid yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, summa raqa'a, kemudian beliau ruku, fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi, maka beliau meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya, ka'annahu qabidun 'alayhima, seperti beliau menggenggam keduanya. Jadi bukan sekedar diletakkan, tapi seperti beliau menggenggam. Wa wattara yadayhi, dan beliau menjauhkan dua tangannya, dua lengannya, fatajafa 'an jambayhi, sehingga menjauh dari dua pinggangnya. Ini sunnah dalam ruku, memegang lutut dan menjauhkan dua tangannya dari, atau dua lengannya dari dua pinggangnya. Yang keempat, hadis Wa'il bin Hujr dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifatul shalah. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raqa'a farraja asabi'ahu." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, maka beliau farraja asabi'ahu, merenggangkan jari-jarinya, yakni jari-jari tangannya. Jadi menggenggam lututnya dalam keadaan merenggangkannya. Baik, ini beberapa sunnah di dalam ruku. Yang kelima, sunnah-sunnah dalam ruku. Yang keenam, an-nuzul fi sujud 'ala al-yadayn qabla rukbatayn. Turun sujud dengan mendahulukan dua tangan sebelum dua lutut. Ini sudah kita bahas sebelumnya. berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh' yadayhi qabla rukbatayh." Apabila seorang dari kalian melakukan sujud, maka janganlah dia turun seperti turunnya unta, dan hendaklah dia letakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Telah kita sebutkan sebelumnya khilaf dalam masalah ini. Kesimpulannya ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih, lebih sahih daripada yang mengatakan apa? Lutut dahulu. Dan juga terdapat riwayat dari salaf di dalam praktik salat mereka adalah tangan terlebih dahulu. Baik. Yang ketujuh, beberapa sunnah di dalam sujud. Saya sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan sunnah-sunnah di dalam sujud. Hadis yang pertama, hadis Abi Humaid dalam riwayat Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wa laqabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblatah." Fa idza sajada wada'a yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, beliau meletakkan dua tangannya. "Ghayra muftarishin," tanpa meletakkan lengannya di lantai atau di bumi. Ini terlarang. Nah, ini sikunya tidak menyentuh lantai. Walaqabidihima, tidak pula beliau menggenggamnya. Yakni menggenggam dua tangannya. Artinya dilepaskan. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Dan beliau menghadapkan seluruh jari-jari kakinya ke arah kiblat. Ini sunnah. Menghadapkan jari-jari ke arah kiblat ketika sujud. Baik. Dalam hadis Abdullah ibn Buhayna. Abdullah ibn Buhayna. Ini hadis yang kedua. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat farraja baina yadayhi, beliau merenggangkan dua tangannya. Artinya dua tangannya direnggangkan jauh dari pinggangnya, hatta yang dua bayadu ibtayhi, sampai nampak putih dua ketiaknya. Ini dalam posisi beliau salat sendiri atau sebagai imam. Kalau salat berjamaah dan sulit dikerjakan karena akan mengganggu saudara kita di samping, maka tidak dilakukan. Baik. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka." Apabila engkau sujud, maka letakkan dua tanganmu dan angkat dua sikumu. Ini seperti hadis yang pertama, tidak muftarish, tidak ditempelkan di lantai. Dan juga dalam hadis Abi Humaid, ini dikeluarkan al-Imam Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu min al-ardh." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau pastikan hidungnya dan jidatnya menyentuh bumi. Dan ini wajib, seperti dalam hadis, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Di antaranya apa? Hidung dan jidatnya. Kemudian kata Abu Humaid, "Wa naha yadayhi an jambayhi." Dan beliau menjauhkan dua tangannya dari dua pinggangnya. "Wa wada'a kaffayhi hazwa mankibayhi." Dan beliau meletakkan dua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Sejajar dengan dua bahunya. Baik. Dan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Imam Ibn Khuzaimah Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, lalu Aisyah meraba-raba dalam kegelapan sampai beliau mengatakan, "Fawajadtuhu sajidan." Aku dapati beliau dalam keadaan sujud. "Rasan akibai." Dalam keadaan menegakkan dua tumitnya. "Mustaqbilan." Dengan menghadapkan bi atrafi asabi'ihi al-qiblatah. Ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Baik. Di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, di dalam sujud, dua kaki ditegakkan. Jadi bukan dalam keadaan terbaring. ke kiri dan ke kanan, tapi ditegakkan. Yang kedua berdekatan. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebab Aisyah dapati dua kakinya, dua tumitnya, menunjukkan berdekatan. Sebab enggak mungkin tangan Aisyah itu sangat besar sekali sehingga apa? Beliau bisa memegang dua tangan Nabi sallallahu alaihi dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak berdekatan. Yang ketiga, menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Dan sebagian ulama sampai mengatakan ditempelkan, tetapi hadisnya tidak sharih. Tidak sharih bertemunya antara dua tumit. Yang minimal didekatkan. Minimal didekatkan. Baik, ini beberapa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, nastafi bi hadzal qadar. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang hari sampaikan oleh Ustaz Abu Bakar Sufyan pada pertemuan yang ketiga ini. Insyaallah kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan supaya dicatat nomornya, 08 5353 02 03 04. Kalau misalkan ada keperluan lainnya selain pertanyaan, bisa menghubungi nomor penyiar Radio Dakwah Salafiyah, di antaranya 0813 949 72127. Itu mungkin informasi yang disampaikan. Dan sekali lagi yang ingin bertanya bisa juga melalui surat atau juga misalkan datang ke studio Radio Dakwah Salafiyah. Kami persilakan, ahlan wa sahlan, kami dengan senang hati menyambut kedatangan antum. Dan alhamdulillah di sini juga banyak asatid lain yang antum bisa berkonsultasi langsung dengan para asatid dari Mahad An-Nur Al-Asari. Ada Ustaz Khotib, ada Ustaz Fauzan, ada Ustaz Rashid dan juga lainnya, alhamdulillah. Mungkin langsung saja kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ya mabang. Ustaz mohon disampaikan dalil harusnya mendengar dan menjawab azan. Dan bagaimana ketika sedang mendengarkan kajian RDS kemudian berkumandang azan Isya? Yang utama harus didengar dan dijawabkan azan tersebut. Baik. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan azan, maka ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Ini jelas hadis disyariatkannya untuk menjawab azan. Iya. Kalau sedang kajian, kalau bisa bersamaan, karena biasanya memang kita di sini azannya agak terlambat. Kalau tidak bisa ya dimatikan saja dulu radionya, lalu dijawab azan, baru dengarkan kajian kembali. Baik. Ustaz telah menjelaskan bahwasannya surat Al-Fatihah merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Tapi saya sudah menghitungnya, apabila basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka jumlah ayatnya ada 6. Jadi gimana Ustaz? Ini pertanyaan bagus. Ulama sepakat surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Itu 7 ayat. Baik. Namun mereka khilaf apakah basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kemarin sudah kita jelaskan yang rajih, yang kuat, pendapat yang kuat dari pendapat dari dua pendapat ulama bahwasanya surat Al-Fatihah bukan bahwasanya ucapan basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi kalau begitu, bagaimana menghitung 7 ayat dalam surat Al-Fatihah? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, Malik Yawmiddin. Yang keempat, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Yang kelima, Ihdinas Siratal Mustaqim. Yang keenam, Siratal Ladina An'amta Alayhim. Yang ketujuh, Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Ini yang ketujuh. Jelas? Ini 7 ayat ya. Ihdinas Siratal Mustaqim, ayat sendiri. Surat al-lazina an'amta alaihim, ayat sendiri. Ghairil maqdubi alaihim waladdolin, ayat sendiri. Dan ini persis seperti hadis, qasamtu salata baini wa bain abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Bagian yang pertama untuk Allah, yaitu dari ayat yang pertama sampai ketiga. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Itu kan semua pujian kepada Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terkandung dua bagian. Iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk makhluk. Berarti berapa sekarang? 3.5 sudah bagi Allah. Dan makhluk sampai di sini baru dapat 1.5. Iyyaka nasta'in. Kalau begitu, masih ada 3 lagi setelah ini. Karena kata Allah dua bagian. Nisfain. 1/2 dan 1/2. Berarti setelah iyyaka nasta'in, masih ada 3 ayat lagi. Paham ya? Maka 3 ayat itu, yang pertama ihdinas siratal mustaqim, yang kedua siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang ketiga ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jelas ya. Berdasarkan siyaqul ayat seperti yang dijelaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Apun kalau enggak salah dengar, Ustaz katakan Fatihah minimal 17 kali dalam sehari. Yang saya tanyakan, apa enggak satu hari satu malam kalau menghitung bacaannya diambil dari jumlah rakaat salat? Ini yang kita maksudkan. Maksudnya sehari semalam. Dalam bahasa Arab, kalau dikatakan al-yaum itu mencakup hari dan malamnya. Baik. Bagaimana hukumnya orang yang makan-makan di tempat orang yang meninggal dengan tahlil? Ini sudah kita jelaskan berulang-ulang bahwasanya hukumnya haram berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang meninggal dunia. Berdasarkan hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am min an-niyaha. Dahulu para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati setelah dia dikuburkan lalu dan makan-makan di situ termasuk bentuk meratapi mayit, termasuk bentuk meratapi mayit. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa akrahul ma'tam, dan aku membenci al-ma'tam. Al-ma'tam itu adalah al-jama'ah, kumpul-kumpul. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Ana Udin dari Ciamis. Bagaimana orang yang berpendapat bahwa hukum yang berjalan di Indonesia sekarang ini sudah betul, sedangkan di Indonesia sekarang ini tidak memakai hukum Islam? Kalau itu bukan hukum Islam atau bertentangan dengan Islam, lalu dia katakan betul atau boleh, maka ini kekafiran. Kufur asbar, mengeluarkan dari Islam. Dinasihati. Iya. Baik. Minta tolong jelaskan lebih bagaimana maksudnya mendengarkan adzan. Apakah suara adzan seperti Masjid Nabawi? Adzan model suara di Mekkah, apakah termasuk mendengarkan, melakukan, mendendangkan? Bagaimana dengan perintah membaguskan suara? Apakah muazin yang kecepatan dalil azan dan iqamah berdosa karena yang mendengarkan tidak sempat mengikuti lafaz azan karena terlalu cepat? Syukran. Ini maksud dengan melagukan atau mendendangkan itu, yakni dia memanjangkan bacaan melebihi matnya, melebihi harakatnya. Ini yang hukumnya makruh. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar dan juga dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Hukumnya makruh kalau sampai memanjangkan yang tidak seharusnya dipanjangkan. Dan hukumnya menjadi haram kalau sampai merubah makna. Seperti yang kita contohkan kemarin, orang yang mengucapkan Allahu Akbar, barnya dia panjangkan. Tadinya bermakna Allah Maha Besar, ketika barnya dia panjangkan, menjadi Allah itu adalah gendang-gendang. Ini haram dan merubah makna. Azannya tidak sah. Jadi yang menjadi patokan, ikuti saja panjang dan pendek sesuai dengan bacaan-bacaan adzan tersebut. Iya. Pak Ustaz, di kampung saya ada rombongan manakiban. Terus makan-makan, katanya doanya dihadiahkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini bid'ah atau bukan? Ya, termasuk kebid'ahan. Berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, atau menentukan suatu hari khusus untuk menakib dan sebagainya adalah termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendoakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak apa-apa. Walaupun beliau bukan orang yang paling berhak untuk didoakan, artinya beliau bukan orang yang paling mulia dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang terdahulu dari kalangan umat Islam yang pertama, itulah generasi yang paling mulia, yang paling berhak kita doakan, yang paling berhak kita doakan. Dan biasanya orang yang mendoakan khusus kepada Syekh Abdul Qadir Jailani karena mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang terhadap beliau. Seperti memuliakan beliau melebihi para sahabat, bahkan melebihi Nabi dan Rasul, atau memuliakan beliau melebihi Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik yang hidup di kurun-kurun yang terbaik. Padahal belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling terbaik. Dan itu karena kisah-kisah dusta, kisah-kisah palsu, yaitu tentang karamat Syekh Abdul Qadir Jilani yang tidak benar-benar ada. Ini ada orang yang membuat suatu kitab berisi tentang karamat-karamat Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal itu kisah-kisah dusta, kebanyakan dusta, karangan-karangan orang yang tidak benar-benar terjadi. Nah, ini berlebihan kalau sampai mengkhususkan Syekh Abdul Qadir Jilani saja yang didoakan. Ini doakan seluruh ulama kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang lebih berhak untuk kita doakan. Iya. Makanya termasuk perbuatan kebid'ahan. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari keburukan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.